10 pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak ada yang tidak tahu kehebatan dan kemuliaannya, apalagi 10 terakhirnya. Sebab disitulah Lailatul Qadar. Di sana kemuliaan-kemuliaan besar. Tapi bersamaan dengan hebatnya 10 terakhir Ramadan itu, para ulama masih memperselisihkan mana yang lebih afdal antara 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Sebab 10 awal bulan Dzulhijjah punya kemuliaan khusus, keistimewaan tersendiri. Untuk jelasnya, mari kita dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fiha khair." Dalam sebuah lafaz, ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr, min hadhil ayyam, yani ayyamal ashr. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, tidak ada hari-hari yang amalan-amalan soleh akan menjadi amalan terbaik, yang amalan-amalan soleh di hari-hari itu akan menjadi amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, mengalahkan hari-hari ini, kata Nabi. Dan Nabi mengucapkan ini di saat beliau memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kita melakukan kebaikan, melakukan amalan soleh di hari-hari ini, dia akan menjadi amalan yang terbaik, amalan yang termulia, amalan yang terafdal, amalan yang ahabbu ilallah, yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Bahkan Nabi mendatangkannya dalam kalimat penafian dan penetapan. Beliau nafikan, tidak ada hari-hari yang amalan soleh menjadi yang terbaik. Berarti tidak ada selain ini. Ini yang terbaiknya sudah. Ini yang termulianya sudah. Amalan soleh di hari-hari ini. Berarti pengajian hari ini akan menjadi pengajian yang terbaik. Solat kita di hari-hari ini akan menjadi solat yang terbaik. Sedekah kita hari-hari ini akan menjadi sedekah yang terafdal. Silaturahmi kita hari-hari ini akan menjadi silaturahmi yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Sebab tidak ada hari-hari yang amalan akan menjadi amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, mengalahkan amalan di hari-hari. Inilah sebab kenapa para ulama memperselisihkan mana yang lebih afdal, 10 terakhir Ramadan atau 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apapun jawabannya, jelas menunjukkan bahwa 2 bulan ini merupakan 2 bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah. Di antarai berapa bulan? Dua bulan. Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Kalau seandainya antara dua bulan ini tidak ada hari-hari mulia di dalamnya, maka dua bulan ini akan sangat cukup memberi kemuliaan bagi hamba. Sebab tentunya kemuliaan sebulan penuh dalam bulan Ramadan masa langsung habis. Belum habis kemuliaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah susulkan dengan bulan Dzulhijjah untuk meraih kemuliaan, mengumpul keutamaan, mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hari-hari yang Allah cipta untuk kita, yang Allah syariatkan untuk kita adalah hari-hari penuh dengan kebaikan. Tapi ternyata tidak. Antara dua bulan ini di dalamnya terdapat banyak sekali kemuliaan. Di bulan Syawal ada puasa Syawal. Di setiap bulan ada puasa tiga hari, yang keutamaannya seperti berpuasa sebulan penuh. Terserah hari apa di bulan itu, mau berurut tidak berurut, yang jelas tiga hari dalam sebulan. Ini puasanya. Kita jangan lupa di setiap hari dari setiap bulan ada lima waktu salat, lima waktu. Di setiap hari ada salat lima waktu. Ya, antara salat yang satu dengan salat yang lainnya, jangan tanyakan bagaimana hebatnya dalam menggugurkan dosa. Dalam meraih kemuliaan. Hari-hari Allah pergantikan agar supaya kita terus mengumpul dan mengejar kemuliaan demi kemuliaan. Dan saat ini kita berada di hari-hari yang sangat luar biasa hebatnya. Karena itu jangan sia-siakan. Sebagaimana kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan, seandainya kita bisa mengkondisikan diri kita seperti bulan Ramadan di hari-hari ini, maka hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang sangat berkenang dalam hidup kita. Hari-hari yang akan menjadi kenangan yang sangat hebat nantinya di alam barzakh dan di hari akhir. Allah sudah menjadikannya sebagai hari-hari termulia, amalan soleh di dalamnya. Kalau di bulan Ramadan dikhususkan puasa Ramadan, kalau di bulan ini, di hari-hari ini, puasa yang dikhususkan hanya tanggal 9-nya, puasa Arafah. Selainnya boleh berpuasa, tapi tidak dikhususkan. Boleh, sebab puasa sangat besar keutamaannya, bertepatan dengan hari yang sangat mulia amalan di sini. Jadi secara umum tidak dikhususkan ibadah. Berarti kita bisa apa? Bisa memperhebat amalan sesuai dengan amalan yang kita memang mahir dan sangat mampu di situ. Tidak ada pembatasan. apa amalan kita yang paling kita unggulkan, perhebat betul di hari-hari ini, permantap betul di hari-hari ini, sebab dia akan menjadi amalan yang terbaik, yang terafdal dan paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 10 hari ini tanggal ke-10, hari ke-10 menjadi hari yang terafdal, sebab Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri yang langsung menegaskannya, afdalul ayyam yaumun nahr, seafdal-afdal hari adalah hari kurban. Hari nahar itu tanggal 10. Walaupun tanggal 11, 12, 13 tetap bisa berkurban. Tapi bukan yaumun nahar namanya. Mereka ayyamut tasyrik. Yaumun nahar tanggal 10. Nabi mengatakan hari yang paling afdal, mengalahkan semua hari yang ada. Hari yang ada dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau berbicara tentang hari, maka hari ini yang paling afdal. Tapi kalau berbicara tentang 10 pertama, 10 terakhir, nah bisalah diperselisihkan 10 terakhir Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi berbicara tentang satu hari, maka satu hari yang terafdal adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaumun nahar. Di sanalah hari yang termulia. Dari semua hari yang kita jumpai dalam hidup kita, hari itu akan menjadi hari terindah, hari termulia, hari yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai amalan soleh di dalamnya. Apa sebabnya? Kenapa hari itu menjadi hari termulia? Tidak usah jauh-jauh melihat, lihat penamaan hari itu. Nabi menamakannya yaumun nahar, hari nahar. Nahar adalah lihat unta. Kalau unta yang disembelih adalah naharnya. Kalau sapi, kerbau, kambing yang disembeli, pangkal leher atau yang terdekat dengan leher, di sini. Tapi kalau unta yang di bawahnya ini, lehernya kan panjang. Nah, leher yang paling bawah ada lubang di situ, ditusuk. Dan unta tidak perlu kita berkelahi untuk menyembelihnya. Cukup diikat, berdiri dia, diikat kaki kirinya, tusuk, gesek sedikit, mengalir darah. Seiring dengan mengalirnya darah, dia akan terduduk, terjatuh, wafat. Itu nahar. Berarti hari ini menjadi hari termulia karena adanya ibadah kurban. Dari sini kita bisa memahami hikmah besar dari pensyariatan kurban itu. Allah inginkan kita menegakkan ibadah termulia dalam Islam di hari termulia dalam Islam. Tapi hari nahar hanya satu hari, tidak akan berulang ya, Kalau lewat, ya tunggu lagi tahun depan. Tapi ini belum lewat ini. Kita bisa mengumpul, mengumpul harta untuk kita berkurban. Orang yang baik, orang yang sadar betul akan pastinya hari akhirat, maka dia tidak akan menyia-nyiakan hari ini. Kalau sampai dia meminjam misalnya untuk bisa berkorban, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dalam pelunasan. Secara umum ada sebuah hadis, Nabi bersabda, siapa yang meminjam dengan niat betul-betul mau mengembalikannya, meminjam untuk keperluan yang mubah, tapi niatnya betul-betul mau mengembalikannya, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Ini sebenarnya rahasia dari rahasia turunnya pertolongan. Hadis ini menjelaskan satu rahasia besar turunnya pertolongan. Biasanya orang ketika sudah terhambat dengan biaya, sudah berhenti sudah itu. Ternyata hadis ini mengungkap, di antara sebab turunnya pertolongan, pacu diri lebih, dorong diri lebih, sampai dalam bentuk meminjam, tapi syaratnya harus betul-betul menginginkan untuk mengembalikannya. Pasti akan turun pertolongan. Ini untuk keperluan makan minum keseharian. Terus bagaimana lagi kalau memang untuk ibadah? Apalagi untuk kemuliaan besar. Apalagi bagi orang-orang yang sebenarnya ada uangnya bulanan sudah. Hanya hari kurban, bertepatan dengan hari, uang belum cair. Ini lebih hebat lagi kalau dia meminjam. Sebab jelas beberapa hari ke depan dia bisa membayar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban, ibadah, yang disederajatkan dengan sholat. Mau lihat buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, sungguh kami, a'taina, telah memberi kepada engkau ya Muhammad al-kautsar. Al-kautsar, keistimewaan khusus yang hanya diperoleh oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sungai di surga yang nanti sebagian airnya mengalir di telaga Nabi di padang mahsyar. Di sana Nabi menunggu umatnya. Airnya ini lebih putih daripada susu, lebih harum dari parfum yang paling harum, misk, lebih manis daripada madu. Ya, yeah, bukan madu Indonesia, bukan madu hutannya Indonesia. Tapi sebagian manislah. Madu yang banyak di zamannya Nabi, madu Yaman misalnya, yang kalau kita makan harus pakai sendok, seperti sebab dia seperti selai yang kental. Kita makan seperti mengunyah kue dan sangat enak. Tapi tidak bisa banyak-banyak, mahal, cepat habis nanti. Per kilo sampai 2 juta, gimana? Kalau kita ketagihan, satu kali makan habis 2 juta. Lebih manis daripada madu. Gelas-gelasnya sama dengan bintang di langit. Sekali minum, kata Nabi, tidak akan pernah kehausan selamanya. Tidak ada air seperti itu di dunia. Nabi tunggu umatnya di telaga itu dengan air ini. Yang ini airnya bersumber dari Al-Kautsar. Allah jelaskan, sungguh kami telah memberi kepada engkau yang Muhammad Al-Kautsar ini. Ada penafsiran lain dari Al-Kautsar yang dikembalikan kepada asal maknanya kaf, tha, dan ra, dari kafrah, sesuatu yang banyak. Artinya apa? Nikmat demi nikmat yang tiada tandingannya, teramat banyak. Kami telah memberi kepada engkau ya Muhammad. Yang jelas Al-Kautsar menunjukkan apa? Nikmat tanpa tanding. Tentunya semakin besar nikmat, semakin besar kesyukurannya. Iya, tuntutan kesyukurannya semakin luar biasa. Allah memerintah nabinya untuk mensyukuri nikmat ini dengan apa? Fasholli li rabbika, salatlah hanya kepada Tuhan. Yang kedua apa? Wanhar. Itu tadi nahar. Wanhar, berkurban. Berarti apa? Pilihan Allah kalau mau mensyukuri ibadah terbesar hanya dua, solat dan kurban. Kita mau bersyukur dan meraih kemuliaan syukur, solat, kurban. Masuk di dalamnya solat Idul Adha, setelah itu kurban. Luar biasa. Kurang rasanya kalau setelah solat, kita tidak berkurban tapi minta kurban. Tapi kalau sholat, kita berkurban, membagi kurban, oh luar biasa. Ini dia, hamba Allah benar. Dan ingat, hanya tanggal 10, kesempatan besar. Walaupun tetap ada kemuliaan di tanggal 11, 12, 13, tapi tanggal 10 khusus. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau meraih jenjang kesyukuran, mau meraih kemuliaan tiada tandingan, berkurbanlah, gandengkan dengan solat. Solat mewakili penghambaan badan, kurban mewakili penghambaan harta. Dan hanya dengan penghambaan badan dan harta yang akan membuktikan bahwa kita betul-betul hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang kalau masalah tenaga, masalah tenaga, badannya siap, biar mati untuk kebaikan. Tapi kalau giliran disuruh keluarkan uangnya, oh beratnya. Tapi ada juga yang sebaliknya, gampang sekali keluar uangnya untuk kebaikan. Tapi kalau disuruh kerja-kerja, keluarkan tenaga, ay jangan, itu bukan pekerjaan saya, ada mungkin nilai gengsinya atau apa dan semacam itu. Hamba Allah yang bersungguh-sungguh bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Penghambaan badan yang terhebat, solat. Penghambaan harta yang tiada tandingannya adalah kurban yang hari-harinya akan menjemput kita beberapa hari lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kurban hakikatnya adalah penghambaan harta dari hamba yang betul-betul percaya kepada Tuhannya, penuh harap kepada Tuhannya, membesarkan, mengagungkan Tuhannya. Itu kurban. Dia alirkan darah, dia sembeli, dia nahar, atau dia acera. Itu istilah semuanya. Sembeli, memotong, nahar, kurban, mengalirkan darah. Mengalirkan darah dan acera ini yang bagus ini bahasanya. Sebab banyak-banyak kalimat ini untuk selain Allah. Ada acara macera, kan mengalirkan darah juga, menyembelih juga. Kurban perkaranya adalah daging dan darah. Tetapi hakikatnya ada pada apa yang mendasari kurban kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanala Allahu duhumuha wa la dima'uha, walaki yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah, tidak sampai kepada Allah daging-daging kurban kalian, tidak pula darah-darahnya. Dua yang disebut ya, daging dan darah. Ya. Tidak sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah kurban kalian. Bukan itu yang sampai. Walakin tetapi yang sampai, yanaluhu taqwa minkum, yang sampai adalah takwa dari kalian. Sebentar, kita bahas takwanya. Kita sudah tahu yang Allah sebutkan apa? Daging dan darah. Nah, perhatikan kata darah. Kurban itu pengaliran darah untuk mewujudkan takwa, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah kurban. Ibadah yang karena dia sekali setahun, banyak-banyak orang kurang mampu merasakannya. Ya. Ya tidak. Karena ibadah setahun. Tetapi kalau ibadah sholat misalnya, kalau ibadah sholat, ini pun ternyata kurang. Apalagi setahun. Sholat saja yang harian, banyak orang tidak mampu merasakannya. Nikmatnya luar biasanya itu sholat. Terus bagaimana lagi ibadah yang setahun? Karena itu jangan heran ketika kita lihat di tengah masyarakat betul-betul rusaknya ibadah mengalirkan darah itu. Sebab hampir kita lihat di tengah masyarakat tidak ada pengaliran darah kecuali untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Habis panen naik rumah, ada kecelakaan, ada air dulu, ayo berapa? Lumpur lapindo, Gunung Merapi, kita jangan jauh-jauh, bawa karaeng. Kuburan-kuburan, perusahaan-perusahaan mau diresmikan, pabrik-pabrik yang mau dijalankan, kapal, armada, mobil di laut yang ingin dioperasikan, ada kurban, ada yang dialirkan darahnya. Untuk siapa? Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar. Sebab kurban, pengaliran darah bukan sembarang ibadah. Sederajat dengan sholat. Jadi sama dengan orang berdiri rukuk untuk selain Allah itu. Orang yang mengalirkan darah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini menyebutkan empat yang dilaknat. Ternyata yang pertama disebut ini. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana waliday. La'anallahu man awa muhditha. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Empat. Dalam hadits yang sahih, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membantu pelaku bid'ah, pelaku pelanggaran atau terwujudnya pelanggaran. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah tanda-tanda bumi. Apakah dirubah langsung di lokasi atau dirubah di kantor notaris? Semuanya merubah tanda, batas tanah. Ternyata yang pertama apa yang dilaknat? Yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang yang terjatuh di situ? Sebab ibadah ini memang terkaburkan. Sudah ibadahnya sekali setahun, rata-rata yang beribadah juga orang tertentu. Orang-orang miskin, orang susah, apa semuanya kesulitan sudah menegakkan ibadah ini. Orang-orang tertentu yang bisa beribadah dengan ibadah ini, yang tertentu banyak-banyak terpaksa juga. Masa saya kalah? Masa saya tidak kurban? Atau dicampuri dengan ria, berbangga-bangga. Akhirnya ibadah yang sangat mulia ini, la ilaha illallah, lenyap. Ditangkap oleh syaitan, jin dan manusia. diarahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ramai. Ketika ditanya kamu beribadah, banyak orang yang tidak tahu itu beribadah. Padahal itulah ibadah yang terbesar yang menyebabkan ada hari terafdal dalam dunia ini. Afdalul ayyam kata Nabi apa? Yaumun nahar. Seafdal-afdal hari adalah hari kurban. Dia menjadi hari yang terafdal karena adanya ibadah kurban. Ibadah pengaliran darah. Mascera. Mengalirkan darah. Tapi saat orang mengalirkan darahnya untuk pasak rumahnya, untuk kuburan ini, untuk penghuni ini, untuk ini dan itu, orang tidak sadar, tidak tahu bahwa dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada penjelasan lebih di sini. Kita perlu pahamkan masyarakat bahwa itu ibadah juga, bahkan ibadah yang sangat mulia. Jadi mau berkurban jangan asal-asalan. Upayakan betul raih dan nikmati pengaliran darah itu. Raih dan nikmati pengaliran darah itu. Untuk apa? Mengharapkan ridha Allah, mendapatkan ampunannya, mengejar surganya, untuk bersihnya hati, jasad, harta kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pengaliran darah dengan kurban intinya kembali kepada maksudnya. Dan maksud sangat ditentukan oleh bagaimana kita membesarkan, mengagungkan ibadah ini. Dan memang syariat Allah, ibadah ini memang ditempatkan di hari dan suasana pembesaran. Hari rayanya, hari raya terbesar. Ya, kurban lebih dahsyat daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita takbiran dari rumah ke lapangan, ya selesai orang sholat selesai. Tapi kalau Idul Adha, Allahu Akbarnya dari itu selesai sholat. Oh, di situ semakin dahsyat Allahu Akbar. Sebab pengaliran darah. Selesai hari itu, lanjut lagi hari ke-11. Selesai hari ke-11, lanjut hari ke-12. Selesai hari ke-12, lanjut hari ke-13. Berakhir dengan tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Kalau begitu, yang mana yang lebih banyak takbirnya? Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar itu apa? Ucapan pembesaran. Berarti memang Allah jadikan hamba menjadi orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kurban itu. Kita ingin berkurban jamaah, raih pembesaran. Ya, sekarang lihat ayat itu. La yanallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula hadara-darahnya. Tidak sampai kepada Allah itu. Walakin, tetapi yanaluhu, yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, takwa dari kalian. Sementara takwa, kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati. Apa yang mendasari kita berkurban? Mungkin sama-sama sepertuju atau sama-sama mungkin, oh saya 2/7, 3/7, 4/7 saya. Yang lebih hebat. Kalau 7/7, 1 ekor. Oh lebih hebat daripada 1/7. Jelas itu. Tapi tetap ukuran utamanya di mana? Apa yang mendasarinya? Kalau sama-sama misalnya 1 ekor kurbannya, sama besarnya, sama beratnya, sama harinya, bisa berbeda? Oh, masih bisa berbeda seperti perbedaan langit dan bumi. Dengan berbedanya takwa yang mendasarinya. Seperti perbedaan langit dan bumi, bisa bahkan lebih dari itu. Karena perbedaan takwa. Perkara takwa itu yang mendasari amalan, betul-betul akan melahirkan perbedaan yang sangat luar biasa. Bukan selisih kecil. Bukan selisih sedikit. Karena itu tenang-tenanglah dalam berkurban. Tenang-tenang dalam mewujudkan, mengokohkan niat. Tiap hari ingat, saya akan mengalirkan darah. Ridhamu ya Allah. Solat kita, gunakan solat kita untuk mengumpul niat itu. Gunakan puasa kita. Makanya apa? Allah jadikan hari terafdal di tanggal 10 ini digandengkan dengan apa? Hari ke-9, ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi hari termulia. Supaya diantara hikmahnya ada pendahuluan. Coba hari mulianya tanggal 10 saja. Iya. Berarti langsung. Tetapi ketika dikasih pendahuluan, luar biasa ya. Bahkan apa? Tanggal 9 ada pendahuluan tidak tanggung-tanggung. Iya. Tidak tanggung-tanggung pendahulannya tanggal 9. Iya. Kalau untuk orang yang haji, wukuf di Arafah. Iya, wukuf di Arafah. Kalau kita yang tidak haji, ada puasa Arafah. Itu semuanya pendahuluan, dasar. Untuk apa? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kita berkurban tidak hanya sekedar berlomba dalam daging dan banyaknya darah. Kata Allah, bukan itu yang sampai. Tapi yang sampai adalah takwa kalian. Takwa dalam hati. Kekuatan ilmu dan niat. Nah itu. Kekuatan ilmu dan niat. Saya katakan kekuatan ilmu. Sebab kita mau berkorban harus di atas ilmu. Nah, semakin hebat ilmu kita tentang kurban, semakin besar, kuat di dalam itu. Saya katakan niat, sebab kekuatan di dalam itulah hakikat niat. Semata mengharapkan ridha Allah, bukan ridha manusia. Semata karena cinta kepada Allah, bukan cinta kepada manusia. Semata karena mengharap apa yang ada di sisi Allah, bukan harapan kepada manusia. Semata karena takut kepada Allah, ancamannya, bukan kepada manusia. Semata karena menginginkan akhirat, bukan karena dunia. Ini niat. Berhebat ini. Ilmu juga. Sebab dari ilmu lahir pembesaran. Dan takwa adalah pembesaran. Jadi takwa itu niat, keikhlasan, pembesaran, pengagungan, harapan, itu semua. Coba fokus pada kalimat ta'zim, pembesaran. Berkurbanlah karena membesarkan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan kena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang yu'azzim, membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, itu syiar Allah. Syiar terbesar. Siapa yang membesarkan syiar ini, mengagungkannya, kata Allah, sungguh hal itu merupakan ketakwaan hati. Dipastikan itu takwa. Pembesaran. Lawannya pembesaran apa? Jangan ada penyepelean. Jangan menganggap rendah. Jangan menganggap sepele. Oh, perkara besar. Kalau kita membesarkan, berarti apa? Kita tidak akan sepelekan. Kita tidak akan bermain-main. Kita tidak akan anggap enteng. Kalau kita besarkan, kita tidak akan mau ketinggalan. Iya. Iya tidak? Kalau ada hari yang kita besarkan, oh, ada hari. Ada kegiatan yang kita besarkan. Kita tidak akan tinggalkan. Itu namanya membesarkan. Pikiran kita betul-betul terkuras mengingatnya. Sebab di dalam betul-betul besar mengagungkannya. Siapa yang membesarkannya, itu sudah menunjukkan takwa. Apalagi saat tiba harinya, kita baringkan asah kita, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minni. Wa sebut siapa yang kita ingin ikutkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allahu Akbar kita alirkan darahnya. Setelah kita alirkan darahnya, kita bagi juga dengan Allahu Akbar. Dan kita hidup beberapa hari itu dengan Allahu Akbar. Itu takwa. Rasakan nikmatnya itu. Saat mengalir darahnya, lihat itu darah mengalir. Kita alirkan darahnya, artinya apa? Kita lenyapkan satu kehidupan. Iya tidak? Kita renggup kehidupannya binatang ini. Kita kurbankan untuk mengikuti maunya Allah, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita bagi daging-dagingnya, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita nikmati, kita beri anak istri kita, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurban. Takwanya yang perlu. Kalau ketentuan-ketentuan lainnya, ya sudah maklumlah. Kalau yang mau berkurban memang sudah niatkan masuk hari ini, ya tanggal 1 Zulhijjah sampai dia berkurban, maka dia tidak boleh mencabut rambut manapun, mencabut, mencukurnya. Tidak boleh juga memotong kuku, mencabutnya. Tapi kalau misalnya tercabut, kalau tidak sengaja, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja mencabut, dia berdosa. Tapi tidak ada kafarahnya. Beda dengan orang haji. Yang tidak boleh cabut rambutnya, tidak boleh gunting kukunya. Nah, kalau dia melakukan itu, ada kafarahnya di sana. Kalau orang kurban tidak ada kafarahnya, tapi berdosa. Karena ada dosa berarti apa? Segera bertaubat. Kurbannya tetap sah. Hanya dia berdosa. Dosanya bisa gugur dengan taubat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. kalau kita mau mendalami lebih dalam hikmah dari kurban itu, maka ketahuilah pensyariatan kurban asalnya adalah perintah penyembelihan kepada salah satu dari anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang benar adalah Nabi Ismail. Ini sesuai dengan konteks ayatnya. Makanya setelah Nabi Ibrahim di sini berhasil, di ayat selanjutnya Allah bilang, "Wa basyarnahu bi Ishaq," dan kami pun memberi kemuliaan kepadanya dengan Ishaq. Baru dikasih Ishaq dengan keberhasilan ini. Saya Nabi Ismail anak pertama. Dan kurban ini terjadi di dekat Ka'bah. Dan yang ada tinggal di Ka'bah itu Nabi Ismail bersama ibunya. Masih bayi Nabi Ismail, Allah perintah supaya dia bersama ibunya dibawa ke sana. Di saat belum ada manusia, belum ada bangunan, belum ada Mekah, belum ada air zam-zam. Allah perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Coba lihat, lamanya Nabi Ibrahim mencari anak. Begitu dapat anak besar, luar biasa, iya. Allah perintah kenapa? Untuk disembelih. Ini namanya kurban ya sebenarnya. Syukur-syukur Allah tidak syariatkan kurban sembelih anak. Iya, kita hanya lanjutannya saja. Iya, setelah berhasil Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diganti dengan iya kambing yang besar. Gimana kalau seandainya syariatnya menyembelih anak? Waduh. La ilaha illallah. Tapi nilainya, kita mau berkurban. Kita mau berkurban. Lihat Allah menceritakan, falamma aslama wasallahu lil jabin. Coba lihat ini ayat ini. Maka tak kala keduanya aslama. Allah sebut dengan kalimat aslama, Islam. Yang kembali kepada asal makna, terima, tidak ada penolakan. Tulus, ridho, tenang, tidak ada guncangan. Aslama, betul. Dua, aslama, keduanya aslama. Bapak dan anak. Keduanya aslama sudah, menerima sudah, bapak dan anak. Siapa pilih untuk keduanya ya? Kira-kira yang mana lebih hebat pengorbanannya ini? Yang pertama atau kedua? Bapak atau anak? Ini sama-sama ini. Watallahu lil jabin, dan dia baringkan lil jabin. Jabin, dia telungkupkan kepalanya. Dia tidak hadapkan mukanya Nabi Ibrahim ke mukanya. Kenapa? Ayo, ini anaknya ini kamu sembelih. Gimana nantinya dilihat anaknya, mukanya anaknya saat dia sembelih? Atau apa? Ibrahim, apa Ismail? Bagaimana kondisi Nabi Ismail melihat bapaknya menyembelih dia? Ini dua-duanya tertekan. Supaya selamat dari tekanan itu apa? Diarahkan ke bawah. Atau dipalingkan wajahnya. Oh, tekanannya sangat besar. Dalam riwayat itu disebutkan, Iya. Ada beberapa riwayat, enggak tahu kebenarannya, yang jelas sudah mau diiris. Ada riwayat sudah diiris. Tapi enggak makan. Ya Allah sudah jadikan tidak bisa. Iya. Yang jelas saat itulah yang kondisinya kalau tidak diganti pasti tersembelih. Pasti tersembelih sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala segera menyeru, memanggil Nabi Ibrahim bahwa saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan wahyu itu, mimpi. Saddaq, perhatikan kalimat aslama dan saddaqta. Ini dia, ini di situ rahasia kurban itu. Aslama, saddaq, aslama Islam, saddaq sidiq, jujur. Di situ kekuatan takwa. Orang mau berkurban, tidak ada lagi masih menghitung-hitung. Banyaknya nih kalau 1.700.000 atau 1.500.000. Kalau kambing ada sampai 2.000.000, banyaknya ini, mahalnya. Belum Islam ini. Cobalah aslama dulu itu, mau kurban aslama. Jangan ada tekanan. Itu keluar itu, jangan ada tekanan. Kalau di kantor misalnya Pak Direktur haruskan, bagus. Itu dorongan. Tapi jangan kita tertekan. Harus aslama. Saddaq. Buktikan bahwa kita bukan hamba uang. Buktikan bahwa kita adalah tuannya uang. Kita pemiliknya. Pemilik itu apa? Mau keluar, mau keluar. Itu namanya pemilik. Dia mau tahan, mau keluar, tidak ada tekanan. Pemilik dia. Dia tidak terpengaruh oleh uang itu. Tapi kalau kita yang dikuasai oleh uang, kalau dia mau pergi, kita sedih, itu kan dikuasai. Iya. Kalau dia lagi ada sama kita, oh kita takut betul kehilangan. Iya. Seolah-olah uang bilang, anak buah jaga saya ya. Ya tuan, hati-hati, ada yang mengganggu saya. Siap tuan. Iya kan? Kalau saya pergi, jangan sedih ya. Oh, jangan pergi tuan. Siapa nanti yang mengatur saya tuan? Siapa nanti yang mengurus saya? Orang yang berkurban jamaah, orang yang betul-betul percaya sama Tuhannya. Kalau kita mampu kurban dengan nilai-nilai Islam, tulus betul, tidak ada tekanan. Iya. Itu tandanya kita betul-betul percaya kepada Allah. Allah bilang apa? Mana qasamalu abdin min sadaqah? Tidak mungkin berkurang hartanya hamba karena sedekah. Tidak mungkin itu. Apalagi kurban. Sekedar sedekah saja. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa? Sebab sedekah kurban itulah sebenarnya harta kita. Jadi kalau kita kurbankan justru kita simpan. Itu sama. Yang kita belum keluarkan belum tentu harta kita. Iya. Kalaupun kita makan jadi apa? Ke WC. Atau jadi daging. Daging pasti hancur. Atau kita belanjakan, pakaian pasti usang. Iya. Kita jadikan rumah, jadikan apa? Pasti akan lenyap itu. Tapi kalau yang disedekahkan, yang dikurbankan, tidak mungkin lenyap. Bahkan apa? Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih, disesuaikan dengan kekuatan takwa, dilipat gandakan. Itulah hakikat milik kita. Itu di akhirat. Belum lagi apa? Ada namanya berkah dari sedekah. Ayo, berkah dari sedekah. Kesulitan kita lenyap karena sedekah. Usaha kita lancar karena sedekah. Ini hanya apa persenannya saja itu. Bukan intinya itu. Hati-hati jangan menjadikan itu intinya. Saya sedekah supaya laris dagangan saya. Nah, itu salah paham lagi tuh. Tapi pasti jelas itu. Sedekah pasti memberi berkah. Itu jelas itu. Tapi harus ya yang person-personnya persenan saja tetap namakan persenan. Ya, intinya tetap akhir. Ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita harapkan supaya usaha kita semakin lancar, maka jangan harapannya ini bersendiri. Harapannya digandengkan supaya usaha saya lebih lancar. Sebab apa? Usaha saya lah yang dengannya saya akan terus bersedekah. Berarti dia ingin usahanya lancar supaya semakin banyak sedekahnya. Bukan semata karena usaha. Bukan semata karena uang. Selamat tidur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tak kala keduanya Islam. Dan dia buktikan. Di situ makna Islam, Islam yang sebenarnya harus ada pembuktian. Jadi Islam kekuatan hati itu benar tidaknya bukan hanya apa yang kita rasakan enak, tidak, memang betul-betul terbukti sampai di lapangan, sampai kita kurban, tidak ada tekanan, tidak ada tekanan, tidak ada perasaan menyesal, apalagi tidak ada, yang ada bahagia, enaknya ini berkurban. Ini nih, kejar ini. Ingat, ini ibadah sekali setahun. Perlu dipersiapkan betul. Sholat yang tiap hari saja gimana? Kita bisa rasakan nikmatnya? Alhamdulillah. Tapi banyak-banyak kita terlalaikan. Terus apa lagi yang sekali setahun? Jangan biarkan lewat begitu saja. Apalagi dia dicampuri dengan riya, ingin dilihat, ujub, bangga diri, ingin didengar. Sekedar berbangga-bangga kurbannya. Oh, saya kurban 10 ekor sapi. Supaya orang tahu. Itu dia kejar supaya orang rugi besar. Takwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu takut kepadanya, mengharap hanya kepadanya, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik jamaah sangat memahami besarnya pengaliran darah. Masa orang muslim kalah? Orang Jepang, Hindu, Buddha sangat memahami makna ruku, sujud terhadap, kadang terhadap berhalanya, kadang terhadap sesama manusia. Masa kaum muslim yang memang ibadahnya ruku, sujud kepada Allah kalah? Sembelihan pun demikian. Coba cermati. Dua orang yang masuk surga karena lalat. Masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Dijelaskan dalam hadis itu. Orang yang, dua orang ini apa? Meninggalkan negerinya. Dan harus melewati sebuah kampung. Kampung itu punya adat. Apa adatnya? Tidak ada yang bisa melewati kampung kita kecuali harus kurban kepada berhala mereka. Maka ditanya orang pertama, qarrib. Qarrib dari kata kurban. Qarrib, lakukan kurban. Orang perjalanan pertama bilang, saya tidak punya apa-apa. Main di syai'in uqarribu. Saya tidak punya apa-apa untuk saya kurbankan. Dia tidak bisa beli ayam, apalagi beli kambing, beli sapi, unta, tidak bisa. Jadi lihat apa yang dia suruh penghuni berhala. Pemilik berhala ini bilang apa? Qarrib walau dzubaban, kurban walaupun hanya dengan seekor lalat. Kenapa walaupun hanya dengan seekor lalat? Kan sebenarnya ini kan merendahkan berhalanya, ya. Masa lalat? Bukan masalah merendahkannya. Masalahnya adalah harus kamu hargai. Dia tahu betul yang namanya berkurban. Dia tahu betul yang namanya berkurban. Dia mau menikmati itu yang namanya berkurban. Orang musyrikin tahu itu. Walaupun dengan seekor lalat. Dia tidak peduli. Yang penting, kenapa? Karena dia besarkan betul itu kurban. Orang ini ambil lalat, dia kurbankan, dibiarkan lewat dan masuk neraka. Masuk neraka karena lalat. Terus bagaimana lagi kalau lengkap dengan onde-ondenya, ada sokonya, ada ayamnya. Orang kedua ditanya, qarrib, lakukan taqarrub. Katanya orang yang kedua tidak tunggu dengan seekor lalat lagi. Langsung dia tegaskan, "Ma kuntu li uqarriba syai'an duna Allah azza wa jalla." Selamanya saya tidak akan berkurban sedikit pun juga kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Tahu betul yang namanya kurban itu ibadah. Enggak boleh sedikit pun ibadah, enggak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang penggal lehernya dan masuk surga. Titik penelitiannya di mana? Orang musyrikin membesarkan ibadah kurban. Masa kita kalah? Padahal kurban ini Allah jadikan sebagai ibadah kurban ini Allah jadikan ada hari raya khususnya. Ada hari raya khususnya. Rasakan nikmatnya itu berkurban. Mengalirkan darah untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Islam tulus betul. Saddaq, bukti, buktikan. Mau pinjam? Pinjam. Kalau antum punya kemampuan 1.700.000 satu bulan aja itu kerja itu. Saya bisa kembalikan insyaallah. Daripada lolos ini. Dan sudah lewat hadis, siapa yang meminjam dengan niat betul mau mengganti, pasti Allah bantu. Apalagi kalau memang tidak perlu pinjam. Ingat, kalau berat berarti ingat aslama, di situ hakikatnya kurban itu. Betul-betul tulus, ikhlas, full betul. Tidak ada penghalang, tidak ada tekanan. Nikmat betul. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Inilah hakikat kurban. Dari sini saya sudah menjelaskan dua jenis kurban. Ini sudah jenis, dua jenis penyembelihan saya sudah jelaskan ya. Penyembelihan yang benar didasari takwa dan sekaligus penyembelihan syirik, yaitu apa? Penyembelihan ibadah kepada selain Allah. Saya sudah jelaskan kapan penyembelihan jadi ibadah. Kalau dasarnya takwa, mengharapkan ampunan, membesarkan, mengagungkan, iya, harus hanya kepada Allah. Itulah. Kapan yang ini untuk selain Allah, itu syirik. Walaupun hanya dengan seekor lalat, tidak ada darah yang mengalir. Syirik, syiriknya syirik akbar. Kalau meninggal di atas ini, pelakunya kekal dalam api neraka. Yang ketiga, sembelihan ketiga, menyembelih karena acara walimah misalnya. Kalian lagi ini, ada pernikahan, iya, ada akikah, dia menyembelih, iya, karena anak, memberi makan orang. Yang ini masuk dalam sembelihan ibadah. Sebab kita menyembelih untuk acara pernikahan karena melaksanakan perintah Nabi, aulin walau bisyah, berwalimalah walaupun dengan seekor kambing. Kita menyembelih dalam rangka akikah karena Nabi yang tuntunkan, perintahkan. Iya, kita pun sembelih karena Nabi. Berarti apa? Ini juga semata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semata mencontoh. Selanjutnya, menyembelih karena tamu. Tadi tamu. Kalau kita menyembelih karena tamu semata karena memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia harus muliakan tamunya. Oh, tamunya suka makan ayam, dia sembelih ayam. Iya. Oh, tamunya suka makan kambing, dia punya beberapa ekor kambing, dia sembelih kambing. Memuliakan tamu. Oh, ini ibadah. Ibadah kepada Allah namanya. Walaupun alasannya karena tamu. Dia ibadah kepada Allah. Sebab apa? Dia melaksanakan karena keimanannya kepada Allah dan hari akhirat. Bisa? Tapi hati-hati. Kalau tamunya adalah orang yang dia besarkan, dalam arti dia menganggap tamunya ini penentu rezekinya atau penentu selamat tidaknya, atau tamunya ini bisa memberi berkah kepada dia, misalnya guru yang dia besarkan, pemimpin yang dia agungkan dan semacam itu, iya, sehingga dia menyembelih karena mengharapkan berkahnya, iya, maka ini masuk dalam sembelihan syirik. Cermat ya, niat yang membedakan masuk dalam sembelihan syirik. Iya. Terakhir, sembelihan yang terakhir, sembelihan karena sebab-sebab mubah. Mau makan, sudah lama tidak makan ayam, menyembelih. Berarti apa dasarnya? Karena mau makan ayam. Atau dia mau menjual, dia penjual ayam, dia menyembelih karena mau menjual. Maka apa hukumnya? Hukumnya juga mubah. Yang penting, bismillah, Allahu Akbar. Benar cara penyembelihannya. Maka hukumnya mubah. Tapi hukum yang mubah ini bisa berubah disesuaikan dengan tambahan niat. Kalau tambahan niatnya mubah, dia menyembelih untuk berjual beli. Jual beli mubah. Hukum asalnya mubah. Tetapi dia jual beli, dia menjual ayam karena ingin menyekolahkan anaknya. Menyekolahkan anak wajib. Memberi makan anak istrinya. Ini dasarnya dia. Maka apa? Menyembelih ayam untuk jual beli bukan sekedar mubah, berpahala sudah. Sebab ada tambahan niat. Demikian pula dia menyembelih ayam sekedar untuk makan. Sudah lama dia tidak mau makan ayam. Dia sembelih ayamnya. Hanya acara makan ayamnya dia sudah niatkan disertai dengan minum minuman air warna putih. Putih betul airnya, bukan susu. Yang kecut-kecut itu. Balo. Dia sertai deh, dia ada niat situ. Maka apa? Sembelihannya ini bertambah hukumnya menjadi haram. Sebab ada tambahan nih, ada tambahan niat. Jadi perhatikan betul. Niat menentukan hasil dan kualitas sembelihan kita. Niat sangat menentukan hasil dan kualitas sembelihan kita. Ini syarat yang pokok dalam sembelihan. Yang lainnya hal-hal yang berhubungan dengan hewan kurban tidak boleh cacat. Cacat yang dimaksud cacat yang jelas. Kalau cacatnya jelas, itu bisa membatalkan. Penyakitnya jelas, bisa membatalkan. Kalau tidak terlalu jelas, mengurangi pahalanya. Misalnya cacat yang jelas, jelas-jelas kakinya hilang satu, batal kurbannya. Jelas-jelas sakit, jelas-jelas sakit, Jelas-jelas sakit itu seperti apa? Rombongan sapi, ya, berjalan. Ada satu tertinggal 1 kilo dia, tidak bisa jalan. Nah, ini jelas sakitnya. Tapi kalau ada yang ikut dalam rombongan, sakit juga dia, tapi masih ikut dalam rombongan. Ini tidak jelas sakitnya. Nah, ini kurbannya masih sah. Yeah. Kurbannya masih sah. Patah tanduk, tidak sampai patah semuanya, hanya patah sedikit. Nah, itu tidak terlalu jelas. Itu kurbannya masih sah. Tapi kalau kita, ya, dapat yang lebih mulus, lebih baik lagi. Ini yang berhubungan dengan itu. Yang penting, jangan sampai disembelih sebelum khatib turun dari mimbarnya. Sebab sembelihan itu bukan kurban, hanya sedekah. Hanya sedekah. Jadi bisa dipahami jemaah. Terakhir, karena hebatnya upaya menghidupkan nilai-nilai kurban ini, bagaimana berkurban bagi orang yang betul-betul tidak bisa berkurban, tidak ada apa-apa, tidak bisa juga pinjam, memang parah betul. Cobalah merasakan nilai kurban. Apa saja lah yang kita mau kurbankan, walaupun bukan kurban namanya. Saya juga mau merasakan nikmatnya kurban ini. Nanti saya mau potong ayam saya. Bukan kurban namanya, tapi sekedar dia mau didik dirinya, mau merasakan kurban itu. Saya potong ayam, bismillah, Allahu Akbar. Nanti ayamnya dia mau bagi lagi juga. Ini bukan kurban, tetapi apa? Mendidik diri untuk bisa merasakan nilai-nilai kurban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit uraian tentang kurban. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kurban-kurban kita kurbannya akan menjadi saksi-saksi kebaikan di alam barzah dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita dalam ibadah ini sampai malakul maut datang menjemput kita. Baik, sekian semuanya. Kita jawab cepat ini. Bolehkah saya berkurban atas nama saya, tetapi niatkan juga untuk orang tua yang sudah meninggal? Iya, ini yang bagus. Jadi kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, jangan sendirikan dia. Kita yang berkurban atas nama kita. Tapi niatnya untuk kita. Itu yang ada contohnya dari Nabi. Sebab Nabi waktu berkurban, Nabi bilang apa? Nabi bilang apa? Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad dan Nabi Muhammad yang berkurban, tapi apa? Terimalah kurbannya Muhammad dan dia ikutkan orang. Jadi bisa mengikutkan, orang yang meninggal bisa diikutkan di situ. Berkurban, kita yang membayar, tetapi atas nama orang tua yang kena hukum. Berkurban kita yang membayar, tapi atas nama orang tua yang kena hukum tidak memotong kuku. Pokoknya yang tidak memotong kuku yang atas nama saja, yang tidak memotong kuku itu yang atas nama. Dia ingin berkurban atas nama dia. Kalau yang sekedar diikutkan, tidak. Bagaimana menentukan puasa tanggal 9 Zulhijjah? Apakah kita mengikuti wukuf di Arafah atau tetap mengikuti penentuan pemerintah? Sekarang wukuf di Arafah dan penentuan pemerintah sama. Sama. Jadi tidak ada perbedaan. Tapi kalau berselisih, ambil wukuf di Arafah. Ambil wukuf di Arafah. Tapi kalau hari rayanya sama-sama pemerintah. Jangan hari raya sendiri-sendiri. Kalau yang menyembelih kita berikan daging dari kurban dengan niat sedekah selain upah yang diberikan, apakah hal seperti ini dibolehkan? Boleh. Ingat, tidak boleh memberi apapun dari kurban itu sebagai bayarannya penyembelih. penyembelih harus dibayar, harus diupah. Upahnya tidak boleh dari hewan kurban. Sebab itu sama dengan jual beli. Sementara ini baru kurbankan. Kan jasa, jasa dibayar, berarti menjual beli. Masa yang sudah kita kurbankan jual beli? Iya. Jadi penyembelih itu dibayar tersendiri. Tapi kalau kita mau kasih juga plus, bagus. Tapi bukan karena membayarnya. Bukan sebagai pembayaran, sebagai sedekahnya, apalagi dia orang miskin juga, berarti bisa berhak mendapatkan hewan kurban. Ada seorang istri yang berkurban untuk anggota keluarganya, sudah cukup. Atau suaminya yang harus berkurban. Satu orang bisa mewakili semua keluarganya, istri atau suami. Yang jelas siapa yang mau berkurban, uangnya dia, dia kurbankan. Dia menyembelih kambing, dia ikutkan keluarganya, bisa. Iya, yang penting niat, niatnya. Siapa yang diikutkan? Apa hukum dan niat berkurban? Wajib. Ini menentukan ini, bukan hanya menentukan sah tidaknya, bahkan menentukan pahalanya. Bagaimana menjaga niat agar benar-benar murni berkurban karena Allah Subhanahu wa taala? Latih mulai dari sekarang. Iya, niat itu bukan ucapan, tapi keinginan. Berarti niat yang benar yang semakin diperhebat dengan keinginan, dengan kecintaan, dengan harapan, dengan ketulusan. Apa boleh yang potong kurban diwakilkan kepada orang lain? Afdalnya orang yang berkurban, tapi boleh diwakilkan kepada orang lain. Bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa berkurban, tidak bisa menyembelih karena kita, masalahnya kita tidak mahir misalnya. Sementara kurban itu harus dikasih baik-baik. Iya. Jangankan menyembelihnya harus cepat. Di antara adabnya, jangan perlihatkan temannya disembelih. Jadi hewan kurban ini kalau banyak, jangan diperlihatkan temannya disembelih. Kasih tutup-tutup dia. Makanya tertutup itu. Ditutup. Dalam rangka menjaga ini juga. Ini juga makhluk hidup. Iya. Harus ditenangkan dia. Siapa saja dari umat Muhammad yang tidak dapat nanti minuman di telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada haditsnya, yang tertolak adalah mereka-mereka yang membuat perkara baru dalam agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah saya mendapatkan laknat jika berada di rumah yang melakukan ritual bid'ah dan kesyirikan sebab saya tidak mendakwai pelakunya? Dengan alasan mempertimbangkan beberapa kondisi dan kadar ilmu saya yang belum yakin mampu mendakwahi dengan tepat, harus berupaya. Iya, upayakan. Kalau memang belum mampu, hati doakan. Iya. Kalau tidak mampu langsung, bawa buku, taruh di meja, di ini, putar-putar kaset. Iya, tidak langsung, upayakan. Jangan biarkan. Sebab diantara sebab turunnya bencana adalah membiarkan maksiat. Itu sebab turunnya bencana. Membiarkan maksiat. Sebab turunnya bencana dalam di kantor, di sekolah, di rumah, di tempat bisnis. Sebab turunnya adalah membiarkan dosa. Tetapi dosa memang tidak bisa dilenyapkan semuanya. Tidak mungkin itu. Di zamannya Nabi, di zaman Nabi manapun. Iya. Tetap ada dosa. Iya. Tapi yang pokok adalah siapa yang mau melakukan perbaikan terhadap dosa ini harus ada terus. Makanya Nabi mengatakan kullu bani Adam khata, semua anak cucu Adam pasti salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah, ayo, sebaik-baik yang bersalah. Bukan sebaik-baik yang tidak bersalah. Yang dicari adalah sebaik-baik yang bersalah adalah at-tawwabun, yang bertaubat. Berkurban salah satu jalan taubat yang sangat hebat. Itu kurban. Salah satu jalan tobat. Pernah berdosa? Siapa yang tidak berdosa? Tebus dosa itu dengan kurban. Itu salah satu jalan tobat yang sangat hebat. Itu juga kekuatan niat. Saya mau berkurban, saya mau bertobat. Itu niat juga namanya. Itu kekuatan niat yang saya maksudkan. Saya mau berkurban supaya dapat pahala, saya dapat cintanya Allah. Itu kekuatan niat namanya. Perhebat itu. Mulai sekarang. Kumpul itu. Agar supaya menjadi kekuatan kurban yang tiada tandingannya. Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah muhammadik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah.